dan susu tilam sutra berbulu itu surga tempat manusia yang bertakwa yang bertakwa. Api panas membara yang tiada bandingnya itu neraka tempat insan yang penuh dosa yang penuh dosa. Diriku kini kilat.